Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan agar kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, maka Allah kemudian memerintahkan kita, jika Allah menyempitkan rezeki, menyempitkan kehidupan, banyak permasalahan, maka dihadapi dengan dua hal, dengan sholat dan sabar. Dengan sholat dan sabar. Karena seorang hamba tidak lepas dari dua keadaan. Entah dia dapat nikmat yang dia harus bersyukur, atau dia dapat nikmah yang dia harus bersabar. Jadi beda antara nikmah dengan nikmah. Makanya kalau dikasih anak namanya nikmah, nikmah. Ini kurang tepat. Biarkan dia pakai tasdid apa? Tanda kutip nikmah. Nikmat bisa. Kalau nikmat itu nanti off. Nikmat itu adalah siksa artinya. Ya, pakai qaf itu artinya apa? Siksa. Makanya biarkan dia ain ni'mat. Kalau ada nama anak ni'mat, maka biarkan dia pakai ain. Atau jangan memakai qaf atau ka. Nanti artinya musibah. Ya, itu bedanya ni'matun dengan niqmatun. Manusia tidak lepas dari dua. Nikmat dia bersyukur, nikmah dia bersabar. Baik. Kemudian para ikhwah sekalian, nanti akan ada pembicaraan oleh penulis yaitu tentang kebersamaan Allah. Ini masalah akidah. Kebersamaan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bersama di sini maksudnya apa? Apakah kebersamaan di sini maksudnya adalah Allah dengan zatnya bersama makhluk kemanapun dia berada, kemanapun dia pergi, ataukah kebersamaan di sini ilmu pengetahuan yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki, sehingga apapun yang dilakukan oleh seorang manusia tidak lepas dari pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca apa yang dituliskan oleh penulis. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, amarallahu ta'ala al-mu'minin bil-isti'anati ala umurihimud diniyati wad-dunyawiyyah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum beriman untuk meminta pertolongan dalam segala urusan mereka, baik dunia maupun akhirat. Bisabri wassalah, dengan sabar dan sholat. Ini petunjuk bagi siapa yang ingin meminta pertolongan. Caranya dengan sabar dan sholat. Karena seperti yang saya ucapkan tadi, manusia di dunia tidak lepas dari dua hal. Kenyamanan, ketentraman, kebagusan, keindahan, kenikmatan, yang itu butuh dua, butuh syukur. Ada lagi keadaan manusia, kesulitan hidup, kemudian kesempitan, banyak masalah, banyak problem, banyak hutang, banyak hal ya yang menyempitkan kehidupan manusia. Maka ini butuh sabar, dan caranya disebutkan oleh Allah dalam ayat ini dengan sabar dan sholat. Dengan sabar dan sholat, artinya orang kalau dapat musibah banyak-banyak sabar, banyak-banyak mengerjakan sholat. Tentunya yang dimaksud di sini adalah sholat sholat sunnah. Kemudian Syekh menyebutkan apa itu sabar. Fasabru huwa habsun nafsi wa kaffiha amma takrahu. Sabar adalah pengendalian dan penjagaan diri terhadap hal yang dibenci. Ya, kapan kita mendapat sesuatu yang kita benci, baik mata kita tidak suka melihatnya, perasaan kita tidak suka melihatnya, kapan sesuatu yang kita benci kita dapat, maka kita kendalikan, kita jaga diri kita, maka itu sabar. Itu sabar. Kalau Imam Ibnu Katsir menyatakan sabar itu ada dua. Saya baca ya dari tafsir Imam Ibnu Katsir. Sabar itu ada dua, kata beliau. Beliau mengatakan wasabru sabran. Ya. Perhatikan, beliau mengatakan wasabru sabran, dan sabar itu dua jenis. Sabrun ala tarkil maharim wal ma'athim, wa sabrun ala fi'li ta'at wal qurbat, wa thani aktharu thawaban li'annahu al-maqsud. Sabar itu ada dua macam. Sabar dalam menjauhi maksiat, menjauhi dosa, harus sabar. Ya. Yang kedua, yaitu sabar dalam mengerjakan ketaatan. Dan dua hal ini yang paling besar pahalanya adalah sabar dalam mengerjakan ketaatan. Karena itu yang dituntut dari kita. Itu yang dituju dari penciptaan kita, itu mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus sabar. Nah, di sini Syekh menyebutkan tiga sabar, tiga jenis kesabaran. Beliau mengatakan bentar. Kesabaran adalah pengendalian dan penjagaan diri terhadap hal yang dibenci. Dan kesabaran itu ada tiga macam. Ya. Kesabaran ada tiga macam. Fahuwa thalathatu aqsam sabruha ala ta'atillah hatta tu'addiyaha. Kesabaran, sabar dalam ketaatan kepada Allah hingga mampu menunaikannya. Ini sabar yang pertama, harus sabar, kuat, ya, menahan diri untuk tidak teledor, untuk tidak istiqamah, sabar dalam menunaikan ketaatan tersebut. Mungkin kita juga kadang-kadang lagi sakit, mungkin kita juga kadang-kadang berhadapan dengan perihal dunia, ya, datang misalkan pekerjaan dunia sebagai pedagang, mungkin datang langganan pas lagi mendirikan sholat berjamaah, atau datang pekerjaan pas lagi kita sedang ingin beribadah kepada Allah, maka harus sabar dalam mengerjakan ketaatan. Wa an ma'siyatillah hatta tatrukaha. Dan sabar dari maksiat, dari kemaksiatan kepada Allah hingga menjauhinya. Wa ala aqdarillah al-mu'limati fala tatasakhathuha. Dan sabar atas takdir-takdir Allah yang memilukan agar tidak memakinya. Ya, agar tidak memakinya. Dan subhanallah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tiga hal ini bisa dilewati dengan mudah dengan mengerjakan satu wasiat Rasulullah. Yaitu ketika ada seorang sahabat yang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, awsini, wahai Rasulullah, wasiatkan kepadaku. Beliau mengatakan, la taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Ini tiga hal ini, sabar dengan tiga hal ini adalah sesuatu yang harus bisa dijauhi dengan satu hal, yaitu jangan jangan marah. Kita akan bisa sabar tatkala mengerjakan ketaatan, tatkala menjauhi maksiat, tatkala menghadapi takdir-takdir Allah dengan satu hal, yaitu mengerjakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Bahkan wasiat tersebut beliau ulangi 3 kali. Beliau ulangi 3 kali. Maka berusaha kita dalam beberapa hal, dalam setiap hal kita untuk tidak marah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yatasabbar yusabbirullah." Siapa yang berusaha menahan diri, dia akan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, fasabru huwal ma'unah al-'azimah 'ala kulli amrin. Kesabaran adalah pertolongan yang besar terhadap segala sesuatu. Fala sabila li ghairi sabir an yudrika matlubahu khususan at-ta'at asy-syaqqah al-mustamirrah. Maka tidak, karena sama sekali tidak ada jalan bagi orang yang tidak bersabar untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, khususnya dalam ketaatan yang sulit dan berkesinambungan. Ini perlu, Pak. Taat itu perlu sabar. Ya, sholat perlu sabar, puasa perlu sabar, mengeluarkan sedekah, zakat perlu sabar. Pasti ada godaannya. Ya, dan musibah yang paling besar adalah musibah dalam perkara agama, bukan dalam perkara duniawi semata. Musibah yang paling besar adalah perkara agama, yaitu seseorang dijauhkan dari agama Allah, seseorang tidak diberikan petunjuk, seseorang akhirnya mengerjakan hal-hal yang berbau maksiat. Ini musibah, ya. Atau seseorang terputus dalam beramal, ini musibah. Terputus yang biasa sholat malam, terputus yang biasa membaca Al-Quran, terputus yang biasa bersedekah, terputus yang biasa mengerjakan ketaatan-ketaatan, terputus. Ini musibah. Musibah seseorang di dalam agama. Makanya ada doa yang masyhur dari para sahabat, Allahumma la taj'al fi musibati Allahumma la taj'al musibata fi dinina. Ya Allah, janganlah di musibah kami dalam perihal agama kami. Musibah beramal, ya, ingin lihat orang, ingin dipuji orang. Musibah beramal ingin agar diketahui oleh orang lain, ini musibah dalam agama. Maka itu harus dihadapi dengan sifat sabar. Sabar, benar-benar sabar. Karena syaitan dengan berbagai macam trik dia menggoda manusia. Maka saya katakan bagi ini, ya, pelajaran yang sangat menarik bagi kita adalah musibah agama lebih besar dibandingkan musibah dunia. Musibah dunia seseorang kehilangan harta, jabatan, tahta. Musibah di dunia seseorang kehilangan perhiasan atau barang-barang yang berharga. Tapi musibah agama menghancurkan seluruh amal. Orang yang melakukan kesyirikan misalkan, musibah itu. Yang masih percaya kepada dukun, masih percaya kepada jimat, masih percaya kepada orang-orang yang dianggap pintar, ya, ini musibah. Musibah dalam melakukan bid'ah misalnya, ini musibah dalam agama, ya, dinasihati ketika melakukan perbuatan bid'ahnya tidak asyik, ini musibah, ya. Musibah di dalam perihal agama misalkan membenci Islam, membenci Allah, membenci Al-Quran, membenci sholat. Kan banyak yang seperti itu, terutama di zaman sekarang yang ilmu-ilmu filsafat di mana-mana. Musibah dalam perihal hati misalkan ujub, sombong, angkuh, ya, kemudian musibah dalam perihal riya. Ini musibah dalam agama, menghancurkan seluruh amal. Ya. Nah, itu semua bisa dihadapi dengan sabar. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, selalu koreksi diri. Kenapa? Untuk apa aku berbuat? Untuk siapa aku berbuat? Ya. Ini musibah. Harus dihadapi dengan kesabaran. Makanya Allah berkatakan, "Istaiinu," minta tolonglah dengan sholat dan sabar. Karena sabar yang bisa menolong itu. Sabar yang bisa menolong seseorang agar terlepas dari musibah-musibah tadi. Dan saya katakan musibah agama lebih besar dibandingkan musibah dunia. Kita lanjutkan. Kemudian fasabru huwal ma'una al-'azima 'ala kulli amr. Kesabaran adalah hal yang sangat pertolongan yang besar terhadap segala sesuatu. Kemudian fala sabila li ghairi sabir an yudrika matlubahu khususan at-ta'at syaqa al-mustamirrah. Karena sama sekali tidak ada jalan bagi orang yang tidak bersabar untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, khususnya dalam hal ketaatan yang sulit dan berkesinambungan. Berkesinambungan ini yang memerlukan sabar. Ya, taat berkesinambungan itu memerlukan kesabaran. Sholat berkesinambungan meskipun 2 rakaat setiap malamnya. Ya. Berjamaah berkesinambungan mungkin itu sulit bagi sebagian orang karena berkesinambungan yang sulit. Ya. Kemudian penulis mengatakan fa innaha muftaqiratun ashaddul iftiqar. Artinya di mana hal itu sangat membutuhkan kesabaran dan keberanian untuk merasakan kepahitan yang menyakitkan. Ila tahammulis sabr wa tajra'ul mirarat syaqah. Artinya sesungguhnya sangatlah membutuhkan kesabaran dan keberanian untuk merasakan kepahitan yang menyakitkan. Ini butuh sabar. Ya, butuh sabar. Kadang-kadang kita mendapati dalam ketaatan kita sesuatu yang sangat menyakitkan. Kadang-kadang kita menjauhi maksiat, kita mendapati sesuatu yang sangat menyakitkan. Kadang-kadang kita mengerjakan hal-hal yang merupakan ketaatan, padahal untuk Allah akhirnya diganggu niat kita. Ini semua butuh sabar. Ya, sabar menetapkan hati hanya untuk Allah. Untuk apa Anda beramal? Untuk apa Anda sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, bangun malam, puasa sunnah, ya, kemudian memakmurkan masjid? Untuk apa? Untuk apa kita pergi ke masjid? Selalu tanya seperti itu. Untuk apa kita sekarang duduk pengajian? Selalu tanya, koreksi niat kita. Itu demi kita menjaga kesabaran. Kemudian, فَإِذَا لَازَمَ صَاحِبُهَا الصَّبْرَ فَازَ بِالنَّجَاحِ. Artinya, namun jika pelakunya itu konsekuen dengan kesabaran, niscaya dia akan memperoleh kemenangan. Nah ini, وَإِنْ رَدَّهُ الْمَكْرُوهُ والمشقه عن الصبر والملازمه عليها لم يدرك شيئا. Namun bila dia dijauhkan oleh hal yang tidak disukai dan hal yang sulit dari kesabaran dan konsekuensi terhadapnya, niscaya dia tidak akan mendapat apa-apa. Artinya orang yang ketika mendapatkan sesuatu yang dia benci, dia tidak sabar, dia tidak dapat apa-apa. Ya. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang dia benci, kemudian dia tidak sabar, dia tidak dapat apa-apa. Kita lanjutkan. Wa hasala 'alal hirman, kecuali kehampaan, mendapatkan kehampaan. Wa kadzalikal ma'siyah. Nah, itu tadi berbicara tentang ketaatan. Taat itu harus sabar, Pak. Harus sabar. Ya. Kadang seperti yang kita katakan tadi, hal-hal yang membuat orang tidak sabar sakit. Hal-hal yang membuat orang tidak sabar masalah dengan orang lain dalam mengerjakan ketaatan, ya Pak ya, dalam mengerjakan ketaatan itu kadang-kadang membuat orang tidak sabar akhirnya, ya, membuat orang tidak sabar. Maka orang yang sabar dia akan mendapatkan kemenangan, orang yang sabar dia akan mendapatkan keberuntungan. Mungkin setelah dia berjuang begitu lama. Saya pernah mendapati seseorang, terutama ya, yang luar biasa, terutama ketika seorang tersebut baru masuk ke dalam sebuah jamaah pengajian misalnya. Beliau pernah cerita, saya dulunya Ustaz bukan orang yang ikut dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ceritanya di luar kota, jadi jangan sampai ada yang tersinggung di sini ya. Kemudian setelah beberapa lama saya ikut, saya benar-benar masukin ke dalam jamaah pengajian tersebut. Tidak beberapa lama kami sekeluarga dituduh mencuri. Nah, ini kan berat. Godaan syaitan, dituduh mencuri agar dia tidak istiqamah. Saya sudah ingin keluar dari jamaah tersebut, saya ingin pindah ke tempat lain. Ilmunya saya tidak akan berpindah lagi karena sudah saya dapatkan. Ini gaya-gaya apa pembicaraan-pembicaraan ala syaitan seperti itu. Artinya godaan-godaan syaitan. Ya. Saya tidak akan keluar dari jamaah ini, jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala manhaj salafus salih. Tapi tempat saya tidak di sini. Saya mungkin nyari tempat lain. Saya bilang sabar. Itu godaan syaitan. Kalau Anda benar, Anda akan bertahan. Sampai terbukti dia tidak mencuri. Bayangkan, Pak, dituduh mencuri. Jadi satu pondok pesantren menuduh dia mencuri. Ini kan sampai anak-anaknya terusik, istrinya juga tidak nyaman. Padahal beliau di situ orang baru, kemudian yang semestinya butuh perhatian, yang semestinya malah diayomi, malah dituduh macam-macam. Itu bukti bahwasanya seorang manusia harus sabar. Dalam mengerjakan ketaatan harus sabar. Dalam berdakwah harus sabar menghadapi beberapa orang. Ada beberapa hari ini ada orang, kalau nonton Raja TV dia SMS, Ustaz, SMS ke saya, Ustaz, saya senang sekali melihat ceramah Ustaz. Satu datang. Nanti kalau pas beliau nangis, Ustaz, saya nangis nyelat ceramah Ustaz. Nanti kalau pas dia tertawa lucu, Ustaz, saya merasa lucu. Ngapain laporan? Ya, Bapak kan tidak merasakan seperti itu. Laporan. Setiap kali ini laporan. Coba bayangkan, setiap hampir kadang-kadang sehari 5 kali SMS. Apa tidak membingungkan? Tapi saya pikir, ya sudahlah. Ya. Kalau seandainya tidak sabar, kita jangan berdakwah. Kalau seandainya tidak sabar, jangan beramal. Ya, harus sabar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu bukan dilempari SMS, dilempari batu. Nah, beliau sabar. Ya. Jadi, macam-macam permasalahan yang dihadapi oleh seseorang dalam mengerjakan ketaatan. Dan ingat ya, hidup ini tidak mulus bagaikan kita berjalan di atas lantai yang dipenuhi dengan bunga-bunga yang indah. Tidak. Mengerjakan ketaatan tidak semulus itu, harus ada Itulah faedahnya, agar terlihat mana yang benar-benar memang menginginkan pahala dari Allah, mana yang benar-benar hanya ingin pujian, sanjungan, riya, ujub, sum'ah. Ya, mana yang benar-benar memang menginginkan pahala dari Allah ketika dia beramal, ketika dia mengerjakan sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, baca Quran, berdoa, berzikir. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah harus sabar. Sabar dalam menyambung tali silaturahim. Sabar. Ya. Terutama kadang-kadang gitu, sebagian orang berhadapan dengan, dan ini memang hikmah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra bahwa semakin tua orang tua, semakin kita harus memahaminya. Ya. Harus sabar dalam menyambung tali silaturahim. Jangan sampai terputus. Meskipun kadang-kadang kita sabarnya itu berkorban perasaan, berkorban ini, berkorban ini. Kalau berkorban uang masih mending. Kalau berkorban perasaan, berkorban, maka hati kita akan tidak tenang. Maka bersabarlah. Harus sabar. Karena tujuannya memang karena Allah, bukan tujuannya karena manusia. Harus sabar. Ya, dalam segala hal harus sabar. Dan ingat, yang kita tekuni biasanya di situ datang musibahnya, datang ujiannya, yang kita tekuni. Ya. Kadang-kadang kita datangnya dari situ. Karena kita tidak merasa, oh ternyata gangguannya di sini toh. Nah, makanya ya harus sabar. Kalau tidak, kita enggak akan dapat apa-apa. Kalau tidak, kita tidak akan dapat apa-apa sebagaimana disebutkan Al-Syekh. Wa kadzalikal ma'siyah allati tashtaddu dawa'iyan nafsi wa nawazi'aha ilaiha wa hiya fi mahalli qudratil 'abd. Artinya, demikian pula dalam hal maksiat yang mana dorongan nafsu dan godaannya yang begitu kuat untuk melakukannya dan dia sendiri mampu melakukannya. Nah, ini penting nih. Orang yang benar-benar lulus dari ujian maksiat adalah ketika ada kesempatan bermaksiat, dia mampu mengerjakannya, tapi dia tidak mengerjakannya. Oh, ini lulus maksiat. Orang berkata, alhamdulillah, saya tidak pernah menemu khamar selama hidup. Ya, memang dia jauh dari dunia khamar. Itu nikmat memang, nikmat tersendiri. Tapi ketika ada seseorang diberikan kesempatan untuk bermaksiat dan dia mampu mengerjakan maksiat tersebut, tapi dia tidak kerjakan, nah ini yang benar-benar memang lulus ujian. Tetapi ingat, bukan berarti kita mencari ujian. Ah, menguji iman ah. Ya boleh. Tapi kapan kita berhadapan diri kita dengan maksiat tersebut, mampu kita mengerjakannya, tidak ada yang menghalanginya, tapi dia masih menjauhi maksiat, maka ini orang yang lulus ujian. Seperti ceritanya 7 orang yang mendapatkan naungan. Salah satunya adalah si perempuan sudah dia duduki bagaimana sebagaimana seorang lelaki ingin menggauli istrinya. Tidak ada yang menghalangi dia. Sebagaimana cerita juga Nabi Yusuf dengan dengan Zulaikha. Tidak ada yang menghalangi dia. Ya. Tidak ada yang menghalangi dia. Tapi mampu dilewati. Nah, ini baru orang-orang yang ikhlas. Yang murni hanya karena Allah semata. Makanya di akhir ayat kan, innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Nabi Yusuf adalah termasuk dari hamba-hamba kami yang ikhlas. Jadi kadang seseorang mendapatkan ujian dari sisi maksiat. Dan orang yang lulus dari maksiat adalah orang yang sabar dari maksiat, padahal dia sanggup melakukannya, tidak ada yang menghalanginya, dan dia punya kesempatan untuk mengerjakan maksiat tersebut. maka ini orang-orang yang benar-benar lulus, kuat keimanannya, tertempa keimanannya. Ya, misalkan saya beri contoh, di depan dia ada televisi, atau di jalan bertemu dengan seorang perempuan yang tidak menutup auratnya. Kapan dia menundukkan pandangan, benar-benar menundukkan pandangan, maka di situ dia orang yang sabar. Ya, di situ orang yang sabar. Menundukkan pandangan, tapi setelah lewat jangan dicengangi pulang. Ya, ini tidak benar. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Jadi demikian pula dalam hal maksiat, yang mana dorongan nafsu dan godaannya yang begitu kuat untuk melakukannya, dan dia sendiri mampu melakukannya, dan ini tidaklah mungkin ditinggalkan kecuali dengan kesabaran yang besar serta menahan dorongan dan godaan nafsunya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, menahan nafsunya karena Allah. Ya, ini saya sering ditanya, Ustaz, apa hukumnya riba tinggalkan karena Allah? Berhutang nyari modal riba, ya, berhutang apa, tinggalkan karena Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Makanya penyakit manusia itu dua, tidak sabar, tidak yakin. Akhir karena tidak sabar, akhirnya ingin dapat hasil di dunia, ya. Akhirnya timbullah sifat riya, ujub, sum'ah, ingin didengar, ingin dilihat, angkuh, membanggakan diri. Ya. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Kemudian wasti'anatin billah 'alal ma'siyati min 'alal 'ismati minha. Lalu dia meminta pertolongan kepadanya untuk memeliharanya dari perbuatan tersebut. Fa innaha minal fitanil kibar, karena hal itu adalah termasuk fitnah-fitnah yang besar. Yaitu fitnah-fitnah di sini maksudnya adalah termasuk hal-hal yang genting yang besar. Ya. Jadi sampai menjauhkan diri dari maksiat pun minta tolong kepada Allah. Misalkan kita punya kebiasaan yang buruk, yang dosa, yang mungkin tidak diketahui orang. Untuk meninggalkan itu butuh pertolongan dari Allah. Maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjauhi maksiat. Di sini terlihat benar-benar hamba tersebut benar-benar dia lemah. Ingin taat minta tolong, ingin jauh maksiat minta tolong. Lihat lemahnya hamba, dan itu yang diinginkan oleh Allah dari seorang hamba, merasa lemah, merasa tidak kuat, tidak bisa sabar kecuali dengan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikal bala'u syaq khususan in istamar fa hadza tud'ifu ma tad'ufu ma'ahu al-qawiyyun nafsaniyyah wal jasadiyyah. وَيُوجَدُ مُقْتَضَاهَا وَهُوَ التَّسَخُّطْ إِنْ لَمْ يُقَاوِمْهَا صَاحِبُهَا بِالصَّبْرِ لِلَّهِ وَالتَّوَكَّلِ عَلَيْهِ وَاللَّجَاءِ إِلَيْهِ وَالْإِفْتِقَارِ عَلَى الدَّوَامِ. Artinya, demikian juga ujian yang paling berat setelah menjelaskan sabar dalam ketaatan, kemudian menjelaskan sabar dalam maksiat, lalu menjelaskan sabar dalam ujian. Khususnya bila berlanjut, dan ini akan lemah dengan adanya kekuatan rohani dan jasmani. Namun ujian tersebut akan menimbulkan kecaman bila dia tidak melawannya dengan kesabaran karena Allah dan bertawakal padanya dengan bersandar kepadanya serta melakukannya secara terus menerus. Jadi tidak ada cara lain, Pak, kecuali dengan sabar. Menghadapi musibah sabar, ingin taat sabar, menjauhi maksiat sabar. Dan sabar itu tidak bisa kita lakukan kecuali dengan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dulu yang bisa saya sampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Karena kemarin tadi malam ada saran sampai 6:30 saja. Dan sarannya bagus, saya terima itu. Biar mungkin ada pekerjaan-pekerjaan lain yang di luar sana lebih. Toh kita ini setiap hari juga, jadi sedikit-sedikit tidak mengapa. Nah, silahkan. Jika ada pertanyaan atau ada apapun yang ingin disampaikan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini minta tambahan cerita kalau ada cerita, tapi izinkan saya cerita sedikit berkaitan dengan ayat ini. Dalam kehidupan kita kan ada keinginan, minta tolong dengan Allah, wasta'inu bisyolah tadi. Kita ada niat nur sunnah kan, ikhtiar setelah itu tawakal. Allah kadang-kadang memberikannya cash, kadang-kadang kemudian atau dialihkan. Ada cerita ulama lain atau ustaz lain, dalam hal keinginan untuk agama, kegiatan agama atau agama sebagainya, dia menengadah ke atas gitu. Atau ada cerita juga dia siapkan satu kantong di lemari, dia sholat 2 rakaat. Setelah kembali gitu ke lemarinya, belum sholat lagi 2 rakaat gitu, atau di tempat yang tinggi. Nah, pertanyaan saya tadi, permintaan saya, adakah pengalaman ustaz yang seperti gitu, yang langsung cash uang langsung gitu, ataukah pengalaman di Mekah Madinah itu masih yang seperti itu? Kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullah. Iya. Sebenarnya cara mengimani ayat ini tidak perlu kita harus mengetahui ceritanya. Artinya tidak perlu harus ada cerita yang seperti itu. Cara mengimaninya, kita yakin bahwa dengan sabar dan yakin kita akan mudah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dengan bersabar mengerjakan sholat dan sabar mengerjakan ketaatan tersebut, maka kita akan diberikan apa yang kita inginkan. Jadi saya sendiri tidak mendapati cerita-cerita seperti itu, tapi masih banyak cerita-cerita para rasul, para nabi, para sahabat yang mereka sabar akhirnya mendapatkan keutamaan. Contoh cerita namanya Abu Umamah kalau tidak salah. Dia adalah murid dari Abdullah bin Abbas, seorang tabi'in. Beliau ini kedua kakinya buntung, kedua tangannya buntung. Kemudian yang hanya berfungsi dari tubuhnya adalah lisannya. Matanya rabun, telinganya, pendengarannya kurang. Tetapi dengan seperti itu dia masih bisa berdoa, Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Allah, berikan aku petunjuk untuk bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Datang seseorang yang bertanya, nikmat apa yang Engkau dapatkan dari Allah? Matamu rabun, pendengaranmu kurang, tanganmu buntung, kedua kakimu buntung. Maka beliau mengatakan, kalau seandainya Allah mengutus halilintar menyambarku, Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkanku ke dalam lautan, menelankanku ke dalam bumi, maka aku tidak akan pernah berhenti bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadaku berupa lisanku ini. Ya, dia sabar dalam bersyukur meskipun dalam mendapatkan musibah yang begitu luar biasa. Kemudian orang yang cacat ini minta dicarikan anaknya, anaknya yang mengurus setiap Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, Abu Qilabah namanya, Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, Abu Qilabah. Orang ini minta dicarikan anaknya yang biasa mengurusnya, biasa memberi makannya, mewudukannya, meminumkannya jika haus. Kata orang ini, sudah 3 hari aku tidak didatangi oleh anakku yang masih remaja, colong carikan kemana dia. Yang tadi bertandang ke kemahnya, dia pun tinggal di kemah di tepi pantai. mencarilah keluar. Ternyata anaknya pun diterkam binatang buas. Bayangkan, anaknya yang satu-satunya mengurusnya seperti itu, dia bersahabat. Dia mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian mengucapkan alhamdulillah alladzi lam yakhluq min dzurriyyati khalqan ya'sihi fayu'adzibuhu binnar. Segala puji hanya milik Allah yang belum menjadikan dari keturunanku seorang makhluk yang akhirnya nanti bermaksiat kepadanya. Artinya anaknya diterkam tersebut dan belum balik, beliau bersyukur. Bersyukur atas musibah ini lebih tinggi daripada bersabar. Akhirnya tidak lama kemudian dia menghela napas yang panjang dan meninggal. Orang tersebut meninggal. Yang membantu mencarikan anaknya tadi, yang pertama kali bertanya, nikmat apa yang kamu dapatkan? Orang ini pas malamnya bermimpi. Bermimpi si fulan yang buntung tadi, seorang tabi'i muridnya Abdullah bin Abbas tadi, akhirnya benar-benar di dalam surga. Dengan apa dia mendapatkan surga ketika ditanya, dengan apa kamu dapat surga? Dengan sabar yang aku hadapi. Ini disebutkan di dalam kitab Ibnu Hibban, dalam kitabnya As-Siqat, yaitu perawi-perawi yang terpercaya, di antaranya Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Abu Qilabah. Ini contoh orang yang sabar di dalam musibah, dalam ketaatan, ya, di dalam menjauhi maksiat. Bahwasanya Allah akan memberikan langsung kepada dia apa yang dia minta. Dan pemberian Allah yang paling utama adalah yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pelajaran yang kita ambil pagi ini yang sangat luar biasa, musibah dunia lebih ringan dibandingkan musibah agama. Musibah agama itu sangat berat karena bisa menghapuskan bukan hanya sekedar harta, tetapi amal yang kita bangun selama ini terhapus gara-gara kita mendapat musibah agama. Yaitu musibah agama, seseorang akhirnya hapus amalnya karena riya, ujub, sumah. Nah, musibah agama ini bisa dihadapi dengan apa? Dengan sabar. Sabar mengerjakan ketaatan, sabar menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.